Masa sekedar masalah menerima dana bantuan dari Ihyaturas kemudian ditahzir. Maka saya jawab kepada beberapa mahasiswa tersebut dan juga diucapkan oleh tadi MA tersebut, namanya Abdullah Zain, MA dari Purbalingga, ya, lulusan Jamiah Islamiyah, yang punya pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Tunas Ilmu. Barakallahu fikum. Apa sekedar menerima dana bantuan dari mereka kemudian ditahzir? Maka saya jawab, barakallahu fikum, alhamdulillah, ustaz-ustaz kita tidak mentahzir kalian hanya karena menerima dana bantuan. Iya, saya sendiri enggak menerima bantuan dari Ihyaturas. Pondok saya ini tidak dari Ihyaturas. Ya itu. Karena memang kita tidak mentahzir kalian hanya karena menerima bantuan dari Ihyaturas. Tetapi kita tahzir dengan berbagai sebab, diantaranya kalau terkait dengan Ihyaturas, pihak-pihak yang menerima satu dana bantuan dari Ihyaturas ternyata mereka kemudian menjadi pembela Ihyaturas, atau setidaknya diam terhadap kemungkaran Ihyaturas, mau menghadiri undangan-undangan Ihyaturas, atau membagikan menjadi penyalur dana Ihyaturas kepada beberapa pihak yang diinginkan oleh jamiah Ihyaturas ini tadi. Bisa dipahami ya masing-masingnya. Sebagiannya ada yang menerima dana dari Ihyaturas kemudian membela, enggak, yayasan Ihyaturas ini salafi, sudah direkomendasi oleh Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, ini buktinya, ikut menyebarkan beberapa rekomendasi masyayikh tadi. Satu. Ada yang tingkat aja di bawah itu. Mengkaburkan permasalahan. Ya sudahlah. Nah, kalian ini enggak usah bicara Ihyaturas. Ihyaturas itu di Kuwait. Kalian di Indonesia belajar, belajar, belajar. Belajar tauhid, belajar akidah, belajar manhaj, belajar fikih, usul fikih, bahasa Arab. Ayo, sekolah boleh ini. Jangan bicara itu. Nah, ada yang seperti ini. Ada yang sudah ditanya, gimana sih Ustaz tentang Ihyaturas? Wallahu a'lam ya. Kita enggak banyak tahu. Sudahlah, itu khilaf kok. Nah, setelah menerima dana, sebagiannya bahkan siap direkrut menjadi dai-nya setelah menerima dana tadi, menyalurkan dana. Maka sebab-sebab inilah yang menjadikan kami diantaranya mentahzir kalian. Nah, beragam memang, tidak satu dai kemudian sama, masing-masingnya berbeda. Barakallahu fikum. Tadi sudah terbukti kan, melalui dengan sebab menerima bantuan dari Ihyaturas, Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran salah tiga, ya, mau dirayu untuk mengadakan daurah Abdurrahman Abdul Khalid, mau untuk kemudian didatangkan seorang guru pengajar berpaham Khawarij dari Ihyaturas, mau kemudian menerima media-media Ihyaturas, majalah dan yang lainnya, karena juga dia membagikan kaset-kaset ceramah, ya. Barakallahu fikum. Gara-gara dana. Biasanya kita kalau diberi dana oleh seorang itu terus malu berkata yang hak, malu atau berat mengucapkan yang hak, mengingkari yang batil, karena sudah diberi dana tadi. Nah, ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Jadi sekali lagi, kita mentahzir kalian pertama karena memang jamiah Ihyaturas adalah yayasan Khawarij, berada di atas manhaj Khawarij, Al-Ikhwanul Muslimin, bertawun dengan Syiah Rafidhah Khomeiniyah, memprovokasi rakyat muslim untuk menentang, memberontak pemerintahnya. Dan kemudian dengan itu